Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يعلل هذا يقول رحمه الله فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menyebutkan alasan terhadap ucapan beliau ini, yaitu engkau tidak boleh mengambil harta dari orang yang merampas harta dari orang lain kecuali dengan izinnya. Beliau mengatakan, yaitu alasan beliau, karena bisa jadi orang yang merampas harta orang lain tersebut akan bertaubat, lalu ia ingin mengembalikan harta tersebut kepada para pemiliknya, sehingga apabila engkau mengambilnya, berarti engkau mengambil harta yang haram. Asyahidu intinya adalah annaka la ta'khudhu minhu syai'an wallahu a'lamu, bahwasanya engkau tidak boleh mengambil sesuatu pun dari orang yang merampas harta milik orang lain, wallahu a'lam. Su'alun, pertanyaan. Syakhsun iqtarada minal banki qardan ribawiyan, fama hukmu malihi. Seseorang berhutang dari bank dengan bentuk hutang ribawi, apa hukum hartanya? Al-jawabu, jawabannya. Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-iqtiradu minal bankir ribawi haramun, la yajuzu. Berhutang dari bank ribawi haram, tidak diperbolehkan. Li'annahu la yu'tika illa biriban, fasbir wasatara minallahi khairan. Karena bank tidak akan memberikan kepadamu kecuali dengan riba, maka bersabarlah dan engkau akan melihat kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya, dan Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Awil qatarid min insanin muslimin wara'in ghairi murabin yuqriduka qardan hasanan liwajhillahi. Atau berhutanglah kepada seorang muslim yang menjaga dirinya dari perkara yang haram, yang tidak bermuamalah dengan riba, yang meminjamimu, menghutangimu dengan pinjaman yang baik karena wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Su'alun, pertanyaan. Ma hukmu akhdhil hadiyati min rajulin maluhu minar riba? Apa hukum mengambil hadiah dari orang yang hartanya berasal dari riba? Al-jawabu, jawabannya, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, la ta'khudha, janganlah engkau mengambilnya. Lil ulama'i tafsilun fil malil harami umuman. Para ulama memiliki rincian dalam harta yang haram secara umum, riban au ghairihi, baik itu riba ataupun selainnya. In kana al-ghalibu ala malihi al-halala fakhudh minhu. Apabila mayoritas hartanya adalah harta yang halal, maka ambillah darinya. Wa in kana al-ghalibu ala mali hadzal insani alladhi ikhtalata maluhu al-halalu bil malil harami, qalu al-hukmu lil ghalibi. In kana al-ghalibu al-halala falaka an ta'khudha minhu walaka an taqtarida minhu walaka an tata'amala ma'ahu. Wa in kana al-ghalibu 'alayhi al-harama aw kulluhu haramun fala yajuzu laka an ta'khudha minhu shay'an, la hadiyatan, la hadiyatun, wala aklun, wala shay'un. Dan apabila mayoritas harta orang ini yang tercampur hartanya yang halal dengan harta yang haram, para ulama mengatakan yang dihukumi adalah mayoritasnya. Apabila mayoritas hartanya adalah harta yang halal, maka engkau boleh mengambil darinya, engkau boleh berhutang darinya, engkau boleh bermuamalah dengannya. Namun apabila mayoritas hartanya adalah harta yang haram, atau bahkan seluruh hartanya haram, maka tidak boleh bagimu untuk mengambil darinya sesuatu pun. Apakah itu dalam bentuk hadiah, ataukah dalam bentuk memakan makanan, tidak pula yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal makasibu mutlaqatun, ma banalaka sihhatuhu fahuwa mutlaqun illa ma zahara fasaduhu. Dan berbagai macam pekerjaan hukumnya mubah, yang jelas bagimu kehalalannya maka hukumnya mubah, kecuali yang nampak keharamannya. Wa in kana fasidan ya'khudhu minal fasidi masikata nafsihi. Dan apabila pekerjaan seseorang haram, maka ia mengambil dari yang haram tersebut sekedar untuk bertahan hidup saja. Akan datang dalam syarah bahwa yang dimaksud dalam keadaan darurat. La taqulu atrukul makasiba wa akhudhu ma a'tauni. Dan tidak boleh bagimu mengatakan, aku akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dan aku akan mengambil apapun yang manusia berikan kepadaku. Lam yaf'al hadha as-sahabatu walal ulama'u ila zamanina hadha. Hal ini tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak pula oleh para ulama sampai zaman kita ini. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kasbun fihi ba'du daniyati daniyati khairun minal hajati ilan nasi. Pekerjaan yang di dalamnya terdapat sebagian kerendahan itu lebih baik daripada butuh kepada manusia, yaitu dengan meminta-minta kepada manusia. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan, قال والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan pekerjaan-pekerjaan hukumnya mubah, yang nampak bagimu kehalalannya maka hukumnya mubah, kecuali yang nampak keharamannya. Kalimatu makasiba tashmalul bay'a wasyira'a والاحتطاب والنساجة والحدادة والدباغة وسائر الحرف. Kata pekerjaan mencakup jual beli, mengumpulkan kayu bakar untuk dijual, keahlian menenun, keahlian pandai besi, keahlian menyamak kulit, dan keahlian-keahlian yang lainnya yang digunakan oleh seseorang untuk mencari nafkah. Fahiyal aslu fihal hillu, maka pekerjaan-pekerjaan hukum asalnya halal. Fama zahara laka minhu hilluhu wa laysa fihi fasadun fala ba'sa bihi. Pekerjaan yang nampak bagimu kehalalannya dan tidak ada di dalamnya keharaman, maka tidak mengapa. Laka antaktasiba sawa'un an tariqil bay'i wasyira'i aw an tariqil ihtirafi kama qulna kal hidadati wan nijarati wa ma syakala dhalika. Boleh bagimu untuk bekerja mencari nafkah sama saja melalui jalan jual beli atau melalui jalan keahlian sebagaimana telah kami katakan, seperti keahlian pandai besi, keahlian tukang kayu, dan yang semisal dengannya. Ihtitabun, mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. La'an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'uhu. Salah seorang di antara kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, salah seorang di antara kalian mengumpulkan seikat kayu bakar di atas punggungnya, itu lebih baik baginya daripada ia meminta kepada seseorang lalu orang tersebut memberi kepadanya atau tidak memberi kepadanya. Fasu'alun nasi madhallatun, maka meminta kepada manusia merupakan kehinaan. Fal yaktasibil insanu min ayyi tariqin halalin, maka hendaklah seseorang bekerja mencari nafkah dari jalan apapun yang halal. Wala yalja' ila su'alin nasi fa inna su'alan nasi muharramun wala yajuzu illa fi halid darurati kama yaqulu syekhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu. Dan janganlah ia bersandar kepada meminta-minta kepada manusia, karena sungguh meminta-minta kepada manusia haram dan tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, li'anna fihi mafasida, karena padanya terdapat kerusakan-kerusakan, minha idlalun nafsi, di antaranya menghinakan diri, wa minha aliftiqaru ila ghairillahi, dan di antaranya merasa butuh kepada selain Allah Ta'ala. Wa minha idza'ul mas'uli, di antaranya pula mengganggu orang yang dimintai tersebut. Li'anna kama qila fi tab'i bani adama al-aslu fihi syuhu wal'iyadu billahi. Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan di dalam tabiat Bani Adam, pada asalnya di dalamnya terdapat sifat bakhil, pelit, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Walau su'ilan nasut turaba la'awshaku idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Penyair mengatakan, dan seandainya manusia diminta untuk memberi seonggok tanah, hampir-hampir apabila dikatakan berikanlah, mereka akan marah murka dan tidak mau memberikannya. Faqat la tasmahu nafsuhu fayu'tika, ya'ni bisayfil haya'i kama yuqalu. Kemudian terkadang jiwanya tidak rela, maka ia memberi kepadamu, yaitu dengan senjata rasa malu, sebagaimana dikatakan, yaitu terkadang seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain bukan karena kerelaan, tapi karena malu. Ala kulli halin kathirun minan nasi jubilu alal birri wal khairi walillahil hamdu. Bagaimanapun juga banyak dari kalangan manusia diciptakan di atas ketaatan dan kebaikan, walillahil hamdu, walakinis su'alu madhallatun walahu salbiyatun kathiratun. Akan tetapi meminta-minta kepada manusia merupakan kehinaan dan memiliki banyak dampak sisi negatif. Fal aula bil muslimi an yaktasiba wa ya'kula min kasbi yaminihi. Maka yang lebih utama bagi seorang muslim adalah bekerja mencari nafkah dan makan dari usahanya, bi ayyi hirfatin wa ayyi amalin, dengan keahlian apapun dan dengan pekerjaan apapun. Yujiru nafsahu fi ayyi hirfatin, fi ziraati aw fil bai'i wasyira'i. Ia memperkerjakan dirinya dalam keahlian apapun, dalam pertanian atau dalam jual beli. Yajuzu ijarun nafsi hadhihi mu'amalatun thayyibatun. Boleh mempekerjakan diri, ini adalah mu'amalah yang baik. Wa ma dakhala 'alaihi min malin famin kasbi yaminihi. Dan yang masuk pada dirinya berupa harta, maka itu berasal dari usahanya. Wa idza qama bi sun'atin min as-sina'ati. Wa idza qama bi sun'atin min as-sina'ati wa hirfatin min al-hirafi allati dhakarnaha fa hadha min kasbil yamini. Dan apabila seseorang melakukan sebuah pekerjaan dari berbagai macam pekerjaan dan keahlian, dari berbagai macam keahlian yang telah kami sebutkan, maka ini termasuk usahanya. Wa hadha min afdalil makasibi. Dan ini termasuk di antara pekerjaan yang paling utama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tafadhalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.